Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang pada pertemuan yang telah lalu kita telah masuk kepada bab yang ke-55 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bab la yuraddu man sa'ala billah. Bab tidak bolehnya menolak orang yang meminta kepada kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah jelaskan perinciannya, orang-orang yang meminta kepada diri kita sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Mungkin sedikit kita ulang sebelum kita menjelaskan dalil yang dibawakan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dikatakan oleh beliau tentang hukum mengabulkan suatu permintaan, maka hal ini kata beliau tidak lepas dari dua perkara. Yang pertama, seseorang yang meminta kepada kita sekedar meminta, dalam artian dia meminta tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti seseorang yang meminta kepada kita sesuatu, ya, yang mana apabila sesuatu tersebut adalah sesuatu yang menjadi haknya, yang dibolehkan oleh syariat, seperti orang yang miskin meminta bagian zakat dari harta mal ataupun kepada orang yang kaya, maka yang seperti ini harus kita berikan karena dia meminta sesuatu yang menjadi haknya. Kemudian yang kedua, seseorang yang meminta kepada kita dengan membawa nama Allah Subhanahu wa taala, dengan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, fahada tajibuhu, maka yang seperti ini fahada tujibuhu, maka wajib bagi kita ya untuk memberikannya, ya. Wa illam yakun mustahiqqan atau mustahakkan, walaupun sesuatu yang dia minta bukan sesuatu yang menjadi haknya, ya. Walaupun sesuatu yang dia minta bukan sesuatu yang menjadi haknya, seperti orang miskin yang dia minta harta mal zakat kepada orang yang kaya atau kepada baitul mal, kalau sesuatu yang dia minta bukan haknya, kalau dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib memberikannya. Li'annahu sa'ala bi'adzimin, dikarenakan dia telah meminta dengan zat yang maha agung. Maka tatkala kita ya memberikan orang yang meminta dengan nama Allah, ini adalah sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikecualikan jika orang tersebut meminta sesuatu yang haram atau sesuatu yang apabila kita berikan dapat memudaratkan diri kita. Dicontohkan oleh Syaikh Shalih Utsaimin, seperti seseorang dia meminta kepada kita dengan mengatakan ayas'aluka billahi nuqudan liyastariya biha muharraman kal khamri, ya, saya meminta atau seseorang meminta kepadamu dengan nama Allah minta uang tapi untuk membeli sesuatu yang haram seperti khamr ataupun yang semisalnya dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini tidak wajib bagi kita untuk memberikannya. Adapun dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk menjelaskan bab yang mulia ini, an ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala billahi fa'atuhu wa man ista'adha billahi fa'idhuhu wa man da'akum fa'ajibuhu wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw aw hatta turaw annakum qad kafa'tumuhu. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i ya bi sanadin sahih. Di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala billahi." Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin, man di sini adalah man syartiyah, menunjukkan keumuman. Jadi siapa saja yang dia meminta billahi dengan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, billahi ba yang ada di dalam lafaz billahi adalah baul qasam. Adalah ba al-qasam. Fa idza qala, apabila ada seseorang yang berkata as'aluka billah, ai maknanya adalah uksimu alaika billahi la tu'tini kada wa kada. Tatkala ada seorang dia berkata kepada kita as'aluka billah, ai maknanya aku bersumpah kepada engkau dengan nama Allah Subhanahu wa taala agar anda memberikanku sesuatu ini atau yang itu. Ya, jadi ba di sini adalah ba al-qasam. Kemudian Rasulullah bersabda, man sala billahi fa'atuhu. Kalimat fa'atuhu di sini adalah fi'il amr. Wal amru huna lil wujub, kata Syaikhul Utsaimin, dan perintah di sini maknanya adalah wujub, wajib. Ya, selama sesuatu yang dia minta bukan sesuatu yang Allah haramkan, atau sesuatu yang dia minta bukan sesuatu yang memudaratkan kita tatkala kita memberikannya. Ya. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya tatkala kita memberikan sesuatu kepada orang yang meminta kepada kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan kita mampu untuk memberikannya, maka ini adalah sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau pun mengatakan wala yustaratu ayakuna su'aluhu bil lafdil jalala Allah, dan tidak disyaratkan bagi orang yang meminta dengan lafaz yang mulia Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dibolehkan ya bikulli ismin yukhtasu billahi, dengan nama yang Allah dikhususkan dengan nama tersebut. Sebagaimana sebuah hadis, ya tatkala ada seorang malaikat yang datang kepada orang yang matanya yang dia abros, ya penyakit kulit, kemudian yang dia botak dan yang dia buta, malaikat ini berkata atau meminta kepada orang-orang tersebut, as'aluka billadhi a'taka kada wa kada, as'aluka billadhi a'taka, ya saya meminta kepada engkau billadhi dengan zat yang telah memberikanmu ini dan itu. Ya, maka hal ini dibolehkan, jadi tidak harus dengan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah syahidnya, man sala billahi fa'atuhu. Ya, fi'il amr menunjukkan akan kewajibannya kalau kita mampu untuk memberikannya, dan sesuatu yang diminta bukan sesuatu yang haram atau sesuatu yang bisa memudaratkan diri kita. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ista'adha billahi fa'idhuhu. Barang siapa yang meminta perlindungan kepada Allah, maka lindungilah dia. Ai dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin qala, ya apabila ada seorang berkata a'udzu billahi minka, a'udzu billahi minka, saya berlindung kepada Allah minka darimu, ya saya berlindung kepada Allah darimu. Apabila ada seseorang yang dia berlindung dengan nama Allah Subhanahu wa taala dari diri kita, ya maka kita wajib melindunginya, wajib atas kita untuk melindunginya karena dia telah berlindung dengan zat yang maha agung. Kemudian Syaikhul Utsaimin membawakan dalil, ya tatkala ada seorang budak wanita yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mendekati ya wanita ini, kemudian wanita ini mengatakan a'udzu billahi minka, aku berlindung ya dengan nama Allah darimu. Ya, qala laha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada budak wanita ini, laqad udti bi'azimin, sungguh anda telah berlindung dengan sesuatu yang agung. Ya ilhaqi bi ahlik, pergilah kalian, ya pulanglah ke keluargamu. Akhrajahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kalau ada orang yang dia berlindung dari diri kita, maka kita wajib melindunginya. Mungkin misalnya tatkala kita bercanda, ya teman kita mukul kita, tatkala kita ingin balas, a'udzu billahi minka. Ya, saya berlindung kepada Allah darimu. Tatkala dia menyebut dia berlindung dengan nama Allah dari diri kita, maka kita tidak boleh untuk membalasnya. Kita harus melindunginya. Ya, karena dia telah berlindung dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung. Dikecualikan ya, apabila orang itu berlindung dari sesuatu perkara yang wajib dia kerjakan. Misalnya kita memiliki seorang anak yang dia sudah wajib untuk sholat ya berjamaah di masjid. Ya, mungkin dia pernah belajar kitab tauhid tapi kurang paham mungkin. Misalnya, kalau kita nyuruh anaknya, ya, ya fulan ayo sholat. Sholat ke masjid. Dia mengatakan, a'udhu bika, a'udhu billahi min abi. Misalnya, saya berlindung kepada Allah dengan dari bapak. Misalnya ya. Makanya seperti ini enggak boleh kita melindunginya. Oh kalau gitu ya enggak apa-apa. Misalnya. Makanya seperti ini tidak boleh bagi kita untuk melindunginya. Karena ini dalam suatu perkara yang wajib. Ya. Yang tidak mau dia harus melakukannya. Atau seseorang berlindung kepada diri kita untuk melakukan suatu keharaman misalnya. Ya, ada orang tatkala melakukan suatu keharaman, misalnya ada mungkin tatkala di kalau di Arab Saudi itu ada polisi yang suka mondar-mandir nyari-nyari orang-orang yang melakukan kemaksiatan misalnya. Kemudian di situ ada orang yang sedang memabokan misalnya ya. Mungkin dia pernah sedikit belajar kitab tauhid, kemudian dia mengatakan aku berlindung kepadamu dengan nama Allah Subhanahu wa taala misalnya. Makanya seperti ini tidak wajib untuk dilindungi karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah melindungi orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Dan orang-orang yang melakukan kemaksiatan berhak baginya mendapatkan al-uqubah dan tidak boleh untuk dilindungi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man da'akum fa'ajibuhu." Dan barang siapa seseorang yang mengundang kalian, maka penuhilah undangannya. Dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin, "Wa dhahirul hadis wujubu ijabati da'wa fi kulli da'wah." Zahirnya hadis menunjukkan akan wajibnya memenuhi undangan. Ya, segala bentuk undangan. Dan ini adalah madhabnya Zahiriyah. Kalau kita diundang, undangan apa saja, maka hukumnya adalah wajib. Menurut madhabnya Zahiriyah. Dan zahir hadis seperti ini, fa'ajibuhu menunjukkan perintah. Ya. Akan tetapi pendapat dari jumhur ulama, annaha mustahabbatun. Bahwasanya memenuhi suatu undangan itu hukumnya mustahab. Ya, undangan rapat RT misalnya atau undangan makan tetangga mengundang kita untuk makan, ya maka ini hukumnya adalah mustahab illa da'watal urs, kecuali undangan walimatul urs. Nah, maka sesungguhnya undangan walimatul urs itu hukumnya wajib bagi kita untuk memenuhinya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarrut ta'am ta'amul walimah. Ya, sejelek-jeleknya makanan adalah makanan walimah, yaitu yang mana orang-orang kaya diundang, adapun orang-orang miskin tidak diundang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda terkait dengan undangan walimah, waman lam yujib faqad asallaha wa rasulahu. Dan barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimah, maka hakikatnya, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sahih dari hadis ini, tatkala Rasulullah bersabda, wa man lam yujib faqad asallaha wa rasulahu. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimah, ya, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Tatkala dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, menunjukkan tidak memenuhi undangan, ya, dari walimahan adalah suatu keharaman. Kemudian Syaikhul Utsaimin menjelaskan, ya, sama saja apabila dikatakan bahwasanya memenuhi undangan adalah wajib ataupun mustahab, ya, maka yang namanya undangan datang atau tidaknya diri kita itu disyaratkan beberapa syarat. Ya, undangan, apakah kita memilih pendapat yang mustahab ataupun yang wajib, maka harus memenuhi beberapa syarat bagi kita untuk mendatanginya. Yang pertama, orang yang mengundang kita bukan orang yang dia wajib untuk diboikot atau disunahkan untuk diboikot. Jadi kalau ada orang mengundang kita, dan orang ini bukan orang yang sedang diboikot oleh masyarakat setempat, ya maka kita harus mendatanginya. Disunahkan atau harus mendatanginya. Misalnya ada suatu kampung salaf, misalnya kebetulan salah satu warganya ini manhajnya kurang beres, ya. Kemudian dari atasan, dari Pak RT, ya mewajibkan bagi warga yang lainnya untuk menghajar orang ini misalnya. Maka kita tatkala dia mengundang makan misalnya, maka yang seperti ini kita tidak wajib untuk memenuhinya. Kemudian yang kedua, alla yakuna hunaka munkarun fi makani dakwah. Yang kedua adalah di tempat undangan tersebut tidak ada kemungkaran. Ya, di tempat undangan tersebut tidak ada kemungkaran. Ini biasanya misalnya saudara kita ada acara pernikahan dan mereka masih awam, yang biasanya di tempat undangan tersebut banyak perkara-perkara yang Allah haramkan dari musiknya ataupun yang semisalnya, maka kita enggak wajib datang. Ya, kalau di tempat tersebut ya terdapat kemungkaran. Namun apabila memungkinkan bagi kita untuk menghilangkan kemungkaran tersebut, maka wajib bagi kita untuk hadir. Ya. Misalnya mungkin kita ini lurahnya, kemudian yang pas yang diundang masih ada hubungan keluarga dengan kita, dan di situ ada kemaksiatannya, dan memungkinkan bagi kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar di situ karena kita memiliki kekuasaan. Ya, maka pada saat itu kita wajib untuk menghadirinya karena dua sebab. Yang pertama, ijabatu dakwah, dalam rangka kita memenuhi suatu undangan. Dan yang kedua, watagyirul munkar, kewajiban bagi kita untuk merubah suatu kemungkaran. Ya. Jadi apabila di suatu tempat undangan tersebut ada suatu kemungkaran, kalau kita tidak mampu menghilangkan kemungkaran tersebut, enggak wajib bagi kita untuk mendatanginya. Namun kalau kita termasuk dari orang-orang yang mampu menghilangkan kemungkaran tersebut, maka kita wajib menghadirinya karena dua sebab. Yang pertama dalam rangka kita menunaikan suatu undangan, dan yang kedua adalah dalam rangka kita amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang kedua, syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, orang yang mengundang kita itu adalah orang muslim. Adapun apabila yang mengundang kita itu bukan orang muslim, maka tidak wajib kita memenuhi undangan. Hakul muslim alal muslim sittun. Hak muslim atas muslim yang lain ada 6, dan diantaranya adalah idza da'aka fa'ajibuhu. Apabila dia mengundang kamu, maka harus dipenuhi rawahu muslim. Jadi apabila yang mengundang kita adalah seorang muslim, maka kita wajib memenuhinya. Tapi apabila bukan seorang muslim, maka tidak wajib memenuhinya. Kemudian yang keempat, yang ini ada perselisihan di antara para ulama, adalah alla yakuna kasbuhu haraman. Jadi harta yang didapatkan oleh orang yang mengundang bukan harta yang haram. Li anna ijabatahu tastalzimu an ta'kula ta'aman haraman. Ya, karena tatkala kita memenuhi undangan tersebut melazimkan bagi kita untuk memakan suatu makanan yang dia berasal dari harta yang haram. Ini ala qaulin. Ya, sebagian pendapat para ulama. Tapi dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin, pendapat sebagian ulama yang lain, maka namu haraman likasbihi fa innama ithmu alal kasib la ala man akhadahu bitariqin mubahin minal kasib. Bahwasanya sesuatu yang haram didapatkan dengan sesuatu yang haram maka dosanya itu kembali kepada orang yang dia mencari harta tersebut dengan perkara yang haram. La ala man akhadahu, bukan atas orang yang dia mengambil harta tersebut dengan cara yang mubah. Ya, misalnya kita seorang kuli bangunan. Kemudian ada orang memanggil kita untuk benerin bagian dari rumahnya yang kebetulan orang tersebut kerjanya di bank misalnya. Ya. Maka tidak apa-apa bagi kita untuk mengambil dari harta tersebut karena kita mengambil sesuatu yang mubah, dengan sesuatu dengan cara yang mubah. Adapun dosanya, ya dosa harta yang dia dapatkan dari bank itu, ya dosanya kembali kepada sang pelakunya. Ya, kepada orang yang dia bekerja di bank, bukan kepada kitanya. Walaupun kita tahu itu adalah hasil dari bank. Dan inilah menurut Syaikh Shalih Utsaimin, yang insya Allah pendapat yang lebih kuat. Ya, berdalil dengan hadis Rasulullah, tatkala Rasulullah memberi makanan kepada orang-orang Yahudi untuk keluarganya, kemudian juga Rasulullah memakan seekor kambing yang dihadiahkan kepada beliau dari orang-orang Yahudi di Khaybar, kemudian juga beliau pernah memenuhi undangan orang-orang Yahudi, sementara maklum bagi kita bahwasanya orang-orang Yahudi sebagian besar dari harta mereka diambil dari harta riba. Ya, maka Allahu a'lam bisawab, mungkin ini adalah pendapat yang lebih sahih yang disahihkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Adapun menurut pendapat yang pertama, ya, yang mengatakan kita haram untuk mendatanginya jika makanan yang disediakan oleh orang yang mengundang kita ini diambil dari harta yang haram, ya, maka keharamannya itu, tingkat keharamannya tergantung dari kadar keharaman harta tersebut. Ya, kalau seandainya mungkin mayoritas atau sebagian besar hartanya itu dihasilkan dari harta yang haram, ya, maka yang seperti ini lebih besar lagi kemakruhannya bagi kita untuk mendatangi tempat tersebut. Tapi kalau misalnya bercampur antara harta dan hartanya dia, antara harta yang diperoleh dengan cara yang haram dan cara yang halal, maka berkurang juga ya kemakruhannya kita untuk mendatangi tempat tersebut. Kemudian syarat yang kelima, undangan tersebut tidak menyebabkan kita meninggalkan suatu kewajiban atau sesuatu yang lebih wajib. Jadi undangan tersebut tidak menyebabkan kita menggugurkan suatu kewajiban atau sesuatu yang lebih wajib bagi diri kita. Ya, misalnya ada undangan walimah bertepatan dengan pekerjaan kita, itu misalnya mengajar misalnya. Ya, mana kira-kira yang lebih wajib? Mengajar atau memenuhi undangan? Apabila misalnya mengajar ini ada merupakan kewajiban kita dan lebih wajib menurut diri kita, maka ya tidak masalah kalau kita tidak memenuhi undangan tersebut. Jadi undangan ya tersebut ya boleh kita datangi dengan catatan tidak sampai kita meninggalkan suatu kewajiban atau sesuatu yang lebih wajib dari undangan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah tidak menimbulkan mudarat bagi orang yang diundang. Seperti mungkin undangannya mengharuskan bagi kita untuk safar, ya. Mungkin antum misalnya orang Kalimantan mengundang ustadznya yang ada di Jogja misalnya. Nah, ini memudaratkan bagi ustadznya misalnya. Maka yang seperti ini tidak wajib bagi sang ustadz untuk mendatangi undangan antum. Ya, kecuali dibiayai naik pesawat terbang mungkin. Ya. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Barang siapa yang dia berbuat kebaikan kepada kalian, maka balaslah kebaikan orang tersebut. Maknanya adalah barang siapa seorang yang dia berbuat kebaikan kepada diri kita, baik harta ataupun dengan amalan dia ataupun dengan perkataan dia, maka wajib bagi kita untuk membalasnya. Yang semisal dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, di antara faedah kita membalas orang yang berbuat baik kepada kita, beliau menjelaskan ada dua faedah. Yang pertama adalah memberikan semangat bagi orang yang dia telah melakukan perkara yang ma'ruf. Ya, sehingga dia menimbulkan dia timbul rasa semangat bagi dia untuk lebih melakukan suatu perkara yang ma'ruf. Kemudian yang kedua, ya, ini ditinjau dari sisi tauhid pada diri seseorang, yang namanya kita diberi oleh orang lain, ya, otomatis di dalam hati kita ini ada unsur, ya, kecondongan, perendahan kepada orang yang memberi diri kita. Adapun hakikat dari tauhid yang ada pada diri seseorang, ya, tidaklah sempurna tauhid pada diri seseorang kecuali di dalam hatinya kosong dari segala bentuk kecondongan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada orang memberi kita sesuatu dan kita sering diberi oleh orang tersebut, otomatis ada perasaan kecondongan hati kita kepada orang tersebut. Ya, dan ini mengurangi ketauhidan yang ada pada diri seseorang. Karena nanti di dalamnya ada unsur selain Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Untuk menghilangkan semua perasaan semua itu, maka kita apa? Tatkala kita membalasnya, ya. Tatkala ada orang beri sesuatu kepada kita, kemudian tatkala kita memiliki sesuatu untuk menggantikannya, maka kita berikan, maka hilang perasaan kecondongan hati kita kepada orang tersebut. Ya. Ini di antara dua faedah kenapa kita diwajibkan untuk membalas ya orang yang berbuat kebaikan pada diri kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa illam tajidu ma tukafi'unahu." Apabila kalian tidak mendapatkan sesuatu untuk membalasnya, fad'ulahu. Maka doakanlah dia. Ya, doakanlah orang tersebut dengan doa kebaikan agar Allah memberikan taufik kepada orang tersebut dan memberikan kemudahan. Ya. Ini sekali lagi tatkala kita tidak memiliki sesuatu ya untuk kita memberikan kepada orang tersebut, maka kita doakanlah. Kita diperintahkan untuk mendoakan orang tersebut. Ya, tatkala kita diperintahkan untuk mendoakan orang tersebut, ini dalam rangka agar tidak ada kecondongan hati kita, utang budi kita kepada orang tersebut. Bukannya kita tidak mau membalas orang tersebut, karena memang kita tidak punya untuk membalasnya. Ya, maka bagi kita yang tidak bisa membalasnya, karena kita tidak memiliki sesuatu untuk membalasnya, maka kita balas dengan cara kita mendoakan orang tersebut. Sampai kapan kita mendoakan orang ini? Hatta tarau. Dalam riwayat yang lain, ya, hatta turau. Boleh taknya ini boleh di fathah tarau, boleh di doma turau. Apa bedanya kalau maknanya tarau di fathah taknya, bimana ta'lamu. Sampai Anda benar-benar mengetahui bahwasanya Anda memiliki sesuatu untuk membalasnya. Kalau turau dimajhulkan sampai Anda bermakna adalah dhon. Sampai Anda ya merasa diri Anda benar-benar sudah memiliki sesuatu untuk membalasnya. Tapi selama kita belum mampu untuk membalas orang tersebut, kewajiban bagi kita adalah untuk mendoakan orang tersebut. Oleh karena itulah kenapa sih seorang anak ya dia tetap wajib mendoakan kedua orang tuanya. Ya, karena sampai kapanpun dengan apapun seorang anak tidak akan mungkin mampu membalas jasa-jasa kedua orang tua kita. Ya. Oleh karena itulah diwajibkan bagi setiap anak untuk selalu mendoakan kedua orang tua. Karena memang kita tidak akan mampu membalas kebaikan kedua orang tua kita. Ya. Ini dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terkait dengan bab yang ke-55. Ya, mungkin kita langsung masuk pada bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-as-sadisu wal khamsuna, bab yang ke-56. Yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, babu la yus'alu biwajhillahi ilal jannah. Bab tidak bolehnya meminta dengan wajah Allah kecuali surga. Ada beberapa poin yang insyaallah kita akan bahas pada bab ini. Ada 4 poin. Yang pertama adalah munasabatul hadza bab li kitab tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Kemudian penjelasan makna dari la yus'alu biwajhillahi ilal jannah. Kemudian yang ketiga adalah hukum meminta dengan wajah Allah. Kemudian yang keempat adalah penjelasan dalil. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, munasabatul hadzal bab li kitab tauhid, yang ana ambil penjelasan dari kitab I'anatul Mustafid. Ya. Di sini dikatakan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan bab ini dalam kitab tauhid li anna ta'dhim sifatillah ta'ala min ta'dhimillah. Karena mengagungkan sifat Allah diantaranya adalah wajah Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk dari bagian tauhid. Karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ini termasuk dari tauhid. Dan sebaliknya, apabila kita tidak mengagungkan sifat Allah dan tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan rendahnya tauhid yang ada pada diri seseorang. Kemudian poin yang kedua adalah penjelasan makna dari la yus'alu biwajhillahi ilal jannah. Tidak boleh kita meminta dengan wajah Allah kecuali surga. Dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin dalam kitabnya Qawlul Mufid. Perkataan la yus'alu biwajhillahi ilal jannah, para ulama berselisih akan maksud dari perkataan la yus'alu biwajhillahi ilal jannah. Dengan dua perselisihan. Jadi ada dua pendapat dari para ulama tentang makna la yus'alu biwajhillahi ilal jannah. Pendapat yang pertama, ya, makna dari la yus'alu biwajhillahi ilal jannah, ay maknanya adalah la tas'alu ahadan minal makhlukina biwajhillah. Tidak boleh kalian meminta kepada seseorang dari makhluk dengan menyebut wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan menyebut wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita meminta kepada orang sesuatu, maka jangan membawa-bawa nama Allah subhanahu wa ta'ala. Membawa wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat yang mulia ini. Ya. Li'annahu la yus'alu biwajhillahi ilal jannah. Karena dalam sebuah hadis tidaklah boleh kita meminta tatkala kita menyebut wajah Allah kecuali yang harus kita minta adalah surga. Sementara makhluk tidaklah memiliki surga. Ya, makhluk tidaklah memiliki surga. Yang memiliki surga adalah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita meminta kepada seorang makhluk, ya, tidak boleh kita meminta dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Biwajhillah. Karena tatkala orang meminta dengan membawa wajah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai perantara dia meminta, maka tidak boleh tidak yang dia minta haruslah surga. Sementara makhluk tidaklah memiliki surga. Yang memiliki surga adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menurut Syaikh Shalih Utsaimin, inilah zahir dari pendapat al-mu'allif yaitu Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, oleh karena itulah beliau membawakannya setelah bab la yuraddu man sa'ala billah. Kalau yang sebelumnya kan man sa'ala billah, orang yang meminta dengan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ke hadis bab yang ke-56 ini, orang yang dia meminta dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedakan. Kalau orang dia meminta dengan wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, tatkala dia meminta kepada seseorang ini tidak boleh. Kenapa? Karena kalau meminta sesuatu dengan meminta dengan nama, dengan wajah Allah Subhanahu wa taala, tidaklah boleh tidak kecuali yang dia harus minta adalah surga. Sementara manusia tidak memiliki surga. Kemudian yang kedua adalah annaka idza sa'altallaha. Adalah apabila Anda meminta kepada Allah dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kalau yang pertama tadi meminta dengan kepada manusia. Nah, ini jelas tidak boleh kalau dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua ini, makna yang dari yang kedua, jadi apabila kita meminta ya kepada Allah Subhanahu wa taala biwajhillah, dengan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah boleh kita meminta yang lainnya kecuali harus meminta surga atau sesuatu yang dapat mendekatkan diri kita ke surga. Kalau kita berdoa kepada Allah dengan wajah Allah Subhanahu wa taala tapi meminta sesuatu yang bukan terkait dengan surga, misalnya ya Allah, dengan wajah-Mu yang mulia saya meminta kepada-Mu rumah yang bagus ataupun yang semisalnya, istri yang cantik ataupun yang semisalnya, maka yang seperti ini tidak boleh. Hakikatnya dia merendahkan sifat Allah, wajah Allah yang mulia ini. Kalau dia meminta kepada Allah dengan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka yang dia minta haruslah surganya Allah Subhanahu wa taala atau sesuatu yang bisa mendekatkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan yang saleh. Ya. Oleh karena itulah hukum meminta dengan wajah Allah, tatkala kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, di sini ada dua keadaan sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Muqarrar yang digunakan oleh kerajaan Saudi untuk tingkatan Salafiyah Wusta. Ya, di sini ya, apabila seseorang dia meminta kepada Allah biwajhihil karim al-jannah, meminta dengan wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia surga atau sesuatu yang mendekatkan diri seseorang kepada surga, maka yang seperti ini hukumnya jaizun, boleh. Ya, hukumnya adalah boleh. Seperti kita mengatakan Allahumma inni as'aluka biwajhikal karim al-jannata, Allahumma inni as'aluka biwajhikal karim an tuwaffiqani li fi'lil ta'at wa tarkil muharram. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan wajahmu yang mulia surga. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan wajahmu yang mulia agar engkau memberikan aku taufik untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan keharaman. Maka yang seperti ini hukumnya adalah hukumnya dibolehkan. Dan yang kedua adalah meminta kepada Allah dengan wajahnya yang mulia, tapi terkait dengan perkara-perkara yang perkara-perkara dunia, perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara dunia. Bukan suatu perkara yang diharamkan ini. Ini perkara-perkara dunia. Maka seperti ini dimakruhkan karena dapat mengurangi ketauhidan seseorang yang menunjukkan dia tidak mengagungkan sifat Allah, yaitu diantaranya adalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Seperti tadi yang anda contohkan, Allahumma ini as'aluka biwajhil karim antarzuqani manzilan jamilan. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan wajahmu yang mulia agar engkau memberikan rizki kepadaku rumah yang bagus. Maka yang seperti ini hukumnya adalah makruh. Adapun dalil yang dibawakan oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahab adalah dalil yang dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yus'alu bi wajhillahi ilal jannah. Ya, tidaklah boleh diminta dengan wajah Allah kecuali surga. Ini sangatlah jelas, dan di antara faedah dari hadis ini adalah menetapkan sifat wajah bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak serupa dengan makhluknya. Kemudian yang kedua adalah wajibnya bagi kita untuk mengagungkan Allah dan mengagungkan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah larangan ya bagi kita untuk meminta sesuatu yang rendah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena selain surga adalah sesuatu yang rendah. Ya, selain surga terkait dengan dunia-dunia itu hakikatnya adalah sesuatu yang rendah jika dibandingkan dengan surga. Kemudian kita langsung masuk pada bab yang selanjutnya. Bab As-Sabi wal Khamsuna. Bab yang ke-57. Bab yang diberikan judul oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahab, Babu Ma Ja'a Fil Law. Bab apa-apa yang telah datang penjelasannya tentang hukum perkataan law. Seandainya, jikalau andai kata ataupun perkataan yang semisalnya. Adapun poin-poin pembahasan yang kita bahas pada bab ini ada dua poin. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan kitab Tauhid yang anak ambil dari kitab Iyanatul Mustafid dan kitab Tamhid. Kemudian hukum penggunaan kalimat law, ini anak ambil dari kitab Qaulul Mufid. Kemudian penjelasan dalil, ini anak ambil dari kitab Qaulul Mufid dan Iyanatul Mustafid. Kita langsung masuk pada hubungan bab dengan kitab Tauhid. Dikatakan bahwasanya perkataan mu'alif, Babu ma ja'a fil law, yakni maknanya minan nahyi an dzalika. Ya, bab larangan mengucapkan seandainya. Nanti sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin bahwasanya mengucapkan seandainya itu tidak mutlak diharamkan. Ya, hukumnya ada tiga, ada yang diharamkan, ada yang boleh, dan ada yang mustahab, disukai. Adapun yang diharamkan nanti bentuknya ada lima. Salah satunya adalah penggunaan law dalam rangka pengingkaran atau penolakan terhadap takdir. Ya, oleh karena itulah di sini, ya tatkala di dalam kitab Iyanatul Mustafid, tatkala ingin menjelaskan hubungan bab ini dengan kitab Tauhid, beliau mengatakan, wadhalika, dan yang demikian itu, ya, dari ucapan law, yang termasuk diharamkan, yang di dalamnya ada bentuk pengingkaran terhadap takdir, لِأَنَّ الْإِمَانَ بِالْقَدَرْ هُوَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِمَانِ السِّتَّةِ. Bahwasanya beriman terhadap takdir adalah salah satu dari rukun keimanan yang enam. Ya, tidaklah seseorang itu dikatakan beriman kecuali dia mengimani semua rukun iman yang enam. Beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasul-rasulnya, kemudian yaumil akhir, dan dia beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Yang semuanya ini sudah Allah, yang terkait masalah takdir ini semuanya sudah Allah takdirkan. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini sebelum Allah menciptakan, 50 ribu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, semuanya sudah Allah takdirkan. Sebagaimana hadis yang sahih di sini, beliau sampaikan hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, "Inna Allah kataba maqadir al-asya fil lawhil mahfud." Jadi Allah, sesungguhnya Allah telah menulis seluruh takdir-takdir segala sesuatunya di lawhil mahfud. Lauha yang terjaga qabla ayakhluqa as-samawat wal arda bi 50 alf sana. Ya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, wa kana arsuhu 'alal ma, Dan pada saat itu arsnya Allah berada di atas air. Yang mana nanti di sana ada khilaf di antara para ulama, makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah itu al-qalam atau al-ars. Karena dalam hadis yang lain, ya Rasulullah pernah bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Sementara di sini dikatakan wa kana arsu 'alal ma. Tatkala terjadi penulisan takdir, wa kana arsuhu 'alal ma. Dan pada saat itu arsnya Allah sudah berada di atas air. Maka menurut pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga diikuti oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau memilih pendapat bahwasanya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah arsnya Allah Subhanahu wa taala, bukan al-qalam. Jadi ars ini makhluk yang memiliki beberapa keutamaan, diantaranya adalah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan, kemudian makhluk yang Allah ciptakan dengan tangan Allah sendiri, kemudian makhluk yang paling tinggi dan makhluk yang paling besar, itu arsnya Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau jelaskan di sini bahwasanya beriman terhadap takdir adalah salah satu rukun keimanan yang enam. Wa huwa dakhilun fit tauhid, dan ini masuk ke dalam bagian dari tauhid. Artinya seseorang yang dia tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dapat menafikan tauhid yang ada pada dirinya dan menafikan keimanan kepada dirinya. Ya, orang yang dia mengingkari takdir, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada tauhid pada dirinya dan tidak ada agama pada dirinya karena dia mengingkari takdir. Insyaallah akan datang penjelasannya terkait masalah ini di babnya insyaallah nanti kita akan jelaskan. Kemudian beliau menjelaskan setelah itu hubungannya, ya, dan di antara ya bentuk dari perkataan lau adalah di dalamnya nanti ada unsur pengingkaran terhadap takdir. Misalnya ya seseorang yang dia terlahir dari kedua orang yang miskin, sementara teman-temannya itu orang-orang yang kaya, kemudian dia mengatakan coba seandainya saya enggak terlahir dari kedua orang yang miskin, ya mungkin saya enggak akan melarat seperti ini kayak teman-teman saya, enak ya lahir dari orang tua yang kaya. Coba seandainya saya itu anak mereka misalnya. Ini ada unsur penolakan terhadap takdir. Ya. Kemudian yang kedua kita bahas tentang hukum penggunaan kalimat law. Yang anda ambil sekali lagi dari kitab Qaul Mufid yang ditulis oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan istimalu hadil kalima lahu thalathatu halat. Jadi penggunaan kalimat ini yaitu kalimat law seandainya ada tiga keadaan. Yang pertama adalah an-nahyu, dilarang. Yaitu idza ata bilau fi khamsi suwar. Yaitu apabila law ini didatangkan dengan lima bentuk. Jadi yang dilarang ini ada lima bentuk. Yang pertama antusta'mala fil i'tiradi ala syar'i. Kalimat law digunakan dalam rangka memprotes syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza muharramun wa qad yasilu ilal kufri. Dan ini hukumnya adalah haram dan terkadang sampai derajat kekufuran. Ya, seseorang yang dia ya menolak memprotes syariat Allah Subhanahu wa taala. Coba seandainya musik itu halal ya, misalnya. Ya, ini dia katakan seperti ini dalam rangka menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdalil dengan firman Allah surah Al-Imran ayat 168. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menukil perkataan orang-orang munafik yang mereka mengingkari akan syariat jihad. Ya, mereka mengatakan, orang-orang munafik ini mengatakan, lau ata'una ma kutilu. Ya, seandainya mereka mentaati kita, ma kutilu. Tidaklah mereka akan terbunuh. Yang mana ini terjadi pada peperangan Uhud. Yang mana orang-orang munafik di tengah perjalanan, yang pada saat itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, ya, dia menyelisihi, keluar. Dan ini memang taktiknya orang-orang munafik pada awal-awal pemberangkatannya ke Uhud, mungkin mereka coba-coba apa sengaja untuk ikut, ya mereka memiliki rencana nanti di tengah perjalanan mundur, sehingga apa mengendorkan sisa-sisa pasukan yang ada. Ini pekerjaannya Abdullah bin Ubay, ya hampir setengah pasukan yang akhirnya mengikuti Abdullah bin Ubay kembali ke Madinah. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, ya pada perang Uhud kaum muslimin mengalami kekalahan. Dengan sebab sebagian dari mereka menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wassalama. Karena memang ya tidaklah mungkin kita memperoleh kemenangan kecuali terpenuhi dua syarat pada diri kita. Yang pertama mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala pada peperangan Uhud, ya kaum muslimin, sebagian dari mereka, dari para pemanah, tidak mau taat kepada Rasulullah. Sementara Rasulullah telah bersabda kepada mereka, mewasiatkan, la tatruku, janganlah kalian turun. Ya, sama saja, apakah kalian melihat kami menang atau kalah, pokoknya jangan turun. Ini perintah dari Rasulullah SAW, tapi sebagian dari mereka, sekitar 40 dari pasukan kaum muslimin, mereka nekat turun, sehingga tinggal 10 yang berada di Bukit Uhud. Dan diantaranya adalah Abdullah bin Jubair yang merupakan panglima dari pasukan tersebut, yang dia beliau juga melarang pasukannya untuk turun dan memperingatkan pasukannya akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap sebagian dari mereka tetap nekat untuk turun karena menganggap peperangan sudah selesai dan niat mereka untuk membantu teman-teman untuk mengumpulkan ghanimah. Maka terjadilah apa yang terjadi karena melanggar perintah Rasulullah, akhirnya kaum muslimin ya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mengalami kekalahan. Kemudian kalau tidak terpenuhi dari keikhlasan, seperti contoh pada peperangan Hunain, yang pada awal-awal peperangan Hunain, kaum muslimin mengalami kekalahan. Padahal pada saat itu kaum muslimin jumlahnya lebih banyak dibandingkan orang-orang musyrik yang diserang, yang terletak di lembah Hunain. Sebab karena pada saat itu mereka bersandar dengan pasukan, banyaknya pasukan perang. Ya, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan ujian kepada mereka, menegur mereka, dengan kocar-kacirnya pasukan kaum muslimin pada awal-awal peperangan Hunain. Ya. Maka pada peperangan Uhud ini, sekitar 70 dari kaum muslimin, mereka mati syahid. Ya, kemudian dari orang-orang munafik, akhirnya mereka, tatkala kaum muslimin balik, ya, kemudian mereka mengingkari syariat Rasulullah, yaitu berjihad, ya, memerintahkan jihad untuk ke Uhud. Dia, mereka mengatakan lau atauna waraja'u kama raja'na ma kutilu fa ra'yuna khairun min syar'i Muhammadin. Seandainya mereka mentaati kita dan mereka kembali sebagaimana kita kembali, niscaya mereka tidak akan terbunuh. Fa ra'yuna khairun min syar'i Muhammadin. Maka pendapat kita ini lebih baik daripada syariatnya Muhammad yang mewajibkan untuk berjihad. Wa hadha muharramun wa qad yasilu ilal kufri. Dan ini adalah merupakan suatu keharaman dan sampai pada terkadang sampai pada derajat kekufuran. Ataupun contoh-contoh yang selainnya yang di dalamnya ada unsur pengingkaran atau memprotes takdir. Kemudian yang kedua, antusta'mala fil i'tiradi 'alal qadar. Fa hadza muharramun aidan. Ya. Kalimat law digunakan dalam rangka memprotes takdir sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Dan ini juga adalah merupakan suatu keharaman. Ya, beliau berdalil dengan surat Ali Imran ayat 156. Dan ini pun merupakan dari perkataan orang-orang munafik. Ya. Di dalam ayat tersebut Allah berfirman, "Lau kanu indana ma matu wa ma kutilu." Seandainya mereka berada di sisi kita, "Ma matu wa ma kutilu." Tidaklah mereka akan mati dan tidaklah mereka akan terbunuh. Ai, maknanya "Lau annahum baqau ma kutilu." Seandainya mereka tetap bersama kita, niscaya mereka tidak akan terbunuh. Mereka ini yaitu orang-orang munafik mengingkari akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kematian adalah suatu perkara yang sudah pasti, di mana saja kita berada pasti akan mati. Belum tentu orang yang sering berjihad bakalan mati di medan perang. Sebagaimana contoh adalah Khalid bin Walid matinya di karena sebab beliau sakit. Ya, bukan karena sebab beliau berjihad. Ya, siapapun kita pasti akan mati. Tinggal kita pilih aja. Mau matinya dalam keadaan yang seperti apa? Ya, apakah dalam keadaan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya siapapun kita pasti akan mengalami kematian. Dan tinggal kita mau milih mati dalam keadaan apa. Kalau ingin mati kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik, maka ya, istiqomahlah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana suatu kaidah yang dibuat oleh para ulama, kalau tidak salah Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Seseorang yang hidup di atas sesuatu, maka dia akan mati di atas sesuatu tersebut. Seseorang yang dia hidup di atas ketaatan, maka dia akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan dia melakukan ketaatan. Seseorang yang dia hidup di atas kemaksiatan, bisa jadi Allah akan wafatkan dia, matikan dia dalam keadaan dia berbuat maksiat. Dan banyak contoh-contoh yang dicontohkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seperti tatkala seseorang ada yang sakratul maut, kemudian ditalkin kula ilaha illallah, malah orang ini mengatakan apa? Sekak mat. Ya, ternyata orang ini dulunya suka main catur. Ya. Kemudian pernah juga Anda baca sebuah buku yang ditulis oleh seorang ustaz, ya. Tatkala ada orang ditalkin oleh temannya ini, dia mengatakan apa? Wins. Ya, menang. Ternyata orang ini suka main games. Apalagi games online mungkin atau yang semisalnya. Ya, man asya alaihi mata alaihi. Barang siapa yang seorang hidup di atas sesuatu, maka dia pun akan mati di atas sesuatu tersebut. Kalau kita ingin Allah wafatkan dalam keadaan baik, maka hiduplah di dalam kebaikan. Kemudian yang ketiga, penggunaan kalimat law yang dilarang adalah antusta'mala linadam, penggunaan kalimat law untuk penyesalan. Contoh di sini, misalnya ada seseorang yang dia ingin berbisnis. Ya. Nah, dia bingung nih, kira-kira mau bisnis apa nih? Bisnis roti apa bisnis es nih, misalnya. Kemudian akhirnya dia pilih, bisnis roti aja lah. Dan dia menyangka bahwasanya kalau bisnis roti dia bakalan mendapatkan keuntungan. Ya Allah, dia beli ke pabrik roti, sekian dia titipkan di sebuah sekolah misalnya. Ternyata dia rugi. Kemudian dia mengatakan, coba seandainya saya belinya jualannya es aja, enggak roti. Mungkin saya tidak akan rugi. Ya, maka ini perkataan law untuk penyesalan yang hukumnya haram. Atau mungkin misalnya kita diajak oleh seorang teman kita untuk jalan-jalan ke Malioboro. Yang satu lagi teman kita mengatakan, enggak usah, di sini aja di masjid Muroja'ah lah. Ya. Kemudian akhirnya kita, wah sekali-kali lah, masa 10 tahun di Jogja belum pernah ke Malioboro. Misalnya ya. Akhirnya dia ikut ke temannya ke Malioboro, qadar Allah mentakdirkan dompetnya jatuh atau hilang. Kemudian dia berandai-andai, coba seandainya saya ikut si fulan aja di masjid, tentu dompet saya enggak bakalan hilang. Ini penyesalan. Dan terkadang tanpa kita sadari ini, ya kita terkadang mungkin ya pernah atau sering mengucapkan law yang model seperti ini. Menggunakan kalimat law dalam rangka penyesalan. Kemudian yang keempat, penggunaan kalimat law fil ihtijaji bil qadar alal ma'siyah, yang dia gunakan untuk berhujjah terhadap takdir atas maksiat yang dia lakukan. Jadi dia berhujjah dengan takdir atas maksiat yang dia lakukan. Sebagaimana perkataan orang-orang musyrikin yang Allah abadikan di dalam firman yang mulia Al-An'am ayat 148, orang-orang musyrikin mengatakan, "Lau syaa'allahu ma asyrakna." Seandainya Allah menghendaki, tentulah kami tidak akan melakukan kesyirikan. Ya, atau sebagaimana kisahnya pada zaman Ibnu Umar, Umar bin Khattab, ya ada seseorang yang dia mencuri. Tatkala ingin dipotong tangannya oleh Umar bin Khattab, dia berdalil dengan takdir, "Ya Umar, tidaklah saya mencuri kecuali ini sudah Allah takdirkan." Jadi saya jangan disalahkan dong, sudah Allah takdirkan 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, saya mencuri ini sudah Allah takdirkan. Akhirnya Umar pun memotong tangan tersebut dengan mengatakan, "Saya potong tanganmu juga karena ini sudah Allah takdirkan." Ya. Jadi ternyata masih ada aja orang yang dia berdalil dengan takdir atas maksiat yang dia lakukan. Maka takdir dilawan dengan takdir. Nanti masalah takdir insyaallah ada pembahasan tersendiri. Kemudian yang kelima, kalimat law digunakan untuk angan-angan yang jelek. Ya, kalimat law digunakan untuk angan-angan yang jelek. Adapun yang mustahab, ya, nanti yang mustahab ini sedikit kita meloncat karena dalilnya sama, ya, adalah kalimat law digunakan untuk angan-angan yang baik. Jadi yang mustahab, kalimat law untuk digunakan untuk angan-angan yang baik. Adapun yang haram untuk angan-angan yang haram, yang jelek. Sesalul Saimin berdalil dengan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah mengkisahkan tentang empat jenis golongan manusia. Yang pertama, manusia yang diberikan harta dan juga diberikan ilmu. Yang kedua, manusia yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Kemudian yang ketiga, manusia yang diberikan harta namun tidak diberikan ilmu. Dan yang keempat, manusia tidak diberikan harta dan juga tidak diberikan ilmu. Jenis manusia yang pertama, yang dia diberikan harta dan ilmu, dia gunakan hartanya ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia orang kaya yang beragama, yang berilmu syar'i. Ya, yang dia gunakan, sehingga dia gunakan hartanya ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis orang yang kedua ini, yang dia berilmu namun tidak memiliki harta, dia melihat apa yang dilakukan oleh orang yang pertama. Yang dia menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini berkata, "Lau anna limalan la amiltu bi amali fulanin." Seandainya saya memiliki uang, niscaya saya akan beramal seperti amalan si fulan. Jadi orang ini berangan-angan dengan angan yang baik. Maka Rasulullah bersabda tentang orang ini, "Fahuwa bin niyatihi." Maka orang ini sesuai dengan niatnya, fa ajruhuma sawa. Dan pahala dari keduanya sama. Masya Allah ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu ya. Tidak semua orang yang berngayal, bercita-cita sesuatu yang baik kemudian dia tidak lakukan, kan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya keilmuan Allah ya, annallaha ya'lamu man kana wa ma yakun wa ma lam yakun idza kana kaifa yakun. Itu keilmuan Allah. Allah mengilmui ma kana, sesuatu yang telah terjadi. Wa ma yakun, sesuatu yang sedang dan akan terjadi. Wa ma lam yakun, dan Allah mengilmui sesuatu yang tidak terjadi. Seandainya sesuatu yang tidak terjadi itu terjadi, bagaimananya terjadinya Allah Maha tahu. Sebagaimana kisah ini, ya, jenis orang yang kedua ini, yang dia berangan-angan seandainya punya harta seperti yang dimiliki oleh si jenis orang yang pertama, dia akan beramal seperti amalan fulan. Maka kata Rasulullah, "Fahuwa bin niyatihi fa ajruhuma sawa." Dia sesuai dengan niatnya dan pahalanya sama, karena Allah Maha tahu. Seandainya benar-benar orang ini yang kedua ini diberikan harta, pasti dia beramal seperti yang diamalkan oleh si A. Ya. Kemudian orang yang ketiga, yang dia diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu, sehingga dia gunakan hartanya dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang keempat, yang sengsara dunia akhirat ini, yang melihat apa yang dilakukan oleh orang yang ketiga, kemudian dia berangan-angan, "Lau anna limalan la amiltu bi amalin fulan." Seandainya saya memiliki harta seperti si fulan, tentu saya akan beramal dengan amalan si fulan. Maka Rasul bersabda tentang dirinya, "Fahuwa bin niyatihi," maka dia sesuai dengan niatnya, "Fawizruhuma sawa." Maka dosa di antara keduanya sama. Ya, sengsara dia dunia akhirat. Mungkin wah nanti dikit lagi liburan nih, pulang kampung wah bebas misalnya ya. Terutama anak santri atau mungkin ya. Seakan-akan pondok itu adalah penjara. Ya, pernah ada celetukan adalah pondok itu adalah penjara suci gitu ya. Insyaallah. Ya, sehingga tatkala mereka keluar dari penjara, untuk mereka puas-puasin. Main game lah, inilah dan itulah. Ya, kemudian yang ketiga yang dibolehkan. Tadi yang kedua itu yang disukai. Yang dibolehkan adalah ini ada dua bentuk ya. Tapi dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin ini ada satu bentuk. Yang pertama adalah yang dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin, jika mendatang kalimat lau hanya sekedar khobar. Ya. Seperti misalnya tatkala kita mendatangkan suatu kajian, kemudian kita banyak sekali mendapatkan suatu faedah dari kajian tersebut, kemudian ada teman kita yang tidak hadir ke kajian tersebut, kemudian kita mengabarkan kepada orang ini, "Lau hadarta darsa," seandainya Anda menghadiri kajian, tentu Anda akan mendapatkan faedah yang banyak misalnya. Atau tatkala Rasulullah ditanya oleh para sahabat tentang keadaannya Abu Thalib nanti di akhirat, maka Rasulullah mengatakan, laula ana lakana fid darqil asfali minan nar. Seandainya bukan karenaku, niscaya dia sudah berada di dalam keraknya api neraka. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam kitabnya At-Tamhid, perkataan laula ana ini, Rasulullah ini cuma sekedar khobar, mengabarkan. Karena Rasulullah ditanya oleh para sahabat tentang keadaannya Abu Thalib, maka dia mengabarkan laula ana, seandainya bukan karena saya, tentu dia sudah berada di dalam api neraka yang paling bawah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan karena waktunya sudah 5:15. Nanti insyaallah nanti ada kajian di Masjid UGM, ada penjelasan dalil insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Apabila ada salahnya, maka semata-mata datangnya dari diri Anda dan Anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.